belum. Oh belum. Ya. Oke. Yo. Rio Kujang on the mix. Apa kau remix? Yeah. Check this out. Itil kan. Ah, Lil Salmonella. Yeah, check this out. Hey, let's go. Hey. Bangun pagi aku bergegas kencing. Setiap kali duniaku semakin sinting. Kenapa makin hari orang makin anjing? Bedanya orang-orang ini tak bertaring. Bangun pagi aku bergegas kencing. Setiap kali duniaku semakin sinting. Kenapa makin hari orang makin pusing? Selalu bikin kesel aku pun terpancing. Yo, dunia semakin sinting. Membuat kepalaku terasa semakin pusing. Semua tekanan ini membuat hidup tak penting. Kayaknya malam ini gua ngokok puting. Kayaknya hidup gua kayak gini-gini aja. Kayak tentara tanpa senjata. Hidupnya gak guna. Keluarga kecewa. Masa depan gak ada. Kenapa sih gua gak mati aja? Bangun-bangun pagi aku bergegas kencing. Setiap kali duniaku semakin sinting. Kenapa makin hari orang makin anjing? Bedanya orang-orang ini tak bertaring. Bangun pagi aku bergegas kencing. Setiap kali duniaku semakin sinting. Kenapa makin hari orang makin pusing? Selalu bikin kesel aku pun terpancing. Bangun pagi aku bergegas kencing. Setiap kali duniaku semakin sinting. Kenapa makin hari orang makin anjing? Bedanya orang-orang ini tak bertaring. Bangun pagi aku bergegas kencing. Setiap kali duniaku semakin sinting. Kenapa makin hari orang makin pusing? Selalu bikin kesel aku pun terpancing. Ya, memanglah hidup sangat berat. Beban dari tiap sudut selalu ku pikul. Ingin sekali teriak bangsa. Namun apalah daya ku akan dipukul. Ayo, yeah, ayo. Ku berlari dari kehidupan mencoba berjalan dengan angan-angan. Walau terasa berat ini dua tangan. Tapi kan ku tahan semoga berjalan dengan aman. Karena kan ku kerja bersama teman-teman. Bangun pagi aku bergegas kencing. Setiap kali duniaku semakin sinting. Kenapa makin hari orang makin anjing? Bedanya orang-orang ini tak bertaring. Bangun pagi aku bergegas kencing. Setiap kali duniaku semakin sinting. Kenapa makin hari orang makin pusing? Selalu bikin kesel aku pun terpancing. Let's go, ku tidur lagi ya. Saat malam beranjak ke pagi. Terlalu banyak berpikir sampai otakku terhenti. Mimpi ini lebih indah daripada dunia ini. Karena saat ku bermimpi diri ini berfantasi. Coba ikuti jalanku ini. Saat orang lain menanam sifat iri dengki. Ku tak peduli, kata peduli. Karena sekarang ku selalu mendengar katanya hati. Minta tangga bisa cok. Setiap kali duniaku semakin sinting. Kenapa makin hari orang makin anjing? Bedanya orang-orang ini tak bertaring. Bangun pagi aku bergegas kencing. Setiap kali duniaku semakin sinting. Kenapa makin hari orang makin pusing? Selalu bikin kesel aku pun terpancing. Pikiranku pun tertuang. Karena ku harus pergi untuk mencari uang. Menghadapi masalah hidup yang terus berulang. Dan mencari masa lalu yang telah lama menghilang. Ku harap di esok hari ku dapatkan apa yang ku inginkan saat ini. Ku harapkan semua impiku ini kan terjadi. Dan dapat memuaskan semua isi hati. Bangun pagi aku bergegas kencing. Setiap kali duniaku semakin sinting. Kenapa makin hari orang makin anjing? Bedanya orang-orang ini tak bertaring. Bangun pagi aku bergegas kencing. Setiap kali duniaku semakin sinting. Let's go. Kenapa makin hari orang makin pusing? Selalu bikin kesel aku pun terpancing. Minta tangan bisa cok. Ini semua kata hidup gua. Yang sampai pusing berarti itu aja. Yo, ulang balik sampai kujang on the mix. Ya, sampai